Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله فكرة أنكم هذه تجين كتاب هداية الحيارة di wibatil Yahudi wal Nasara. Tapi kita sampai pada ucapan Ibn Qayyim rahimahullah, Tallahi laqad adana al-Masih adanan sami'ahu al-Badi wal-Hadir. Kita ulang sedikit agar nyambung dengan yang kemarin. Kata Ibn Qayyim, Tallah, sungguh demi Allah, laqad adana al-Masih, al-Masih Isa bin Maryam, telah mengumumkan dengan pengumuman yang didengar oleh seluruh manusia yang di kota maupun yang di desa, fa ajabahul mu'minul musaddiq, maka disambutlah ajakan beliau oleh orang-orang yang percaya, yang beriman dengannya dan percaya dengannya. Wa qamat hujjatullah 'alal jahidil kafir, dan dengan ini tegaklah hujjah Allah terhadap mereka yang menolak, yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, amma yaqulu fihi al-mubtilun yasifuhu bihi al-kadhibun. Allah yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dari apa yang mereka ucapkan, apa yang diucapkan oleh ahli batil. Allah maha besar dari apa yang disifatkan oleh para pendusta. Wa yansibu ilayhi al-muftarun, dan dari apa yang dinisbatkan kepada Isa alaihi salam oleh para pendusta-pendusta, para jahidun. Ini Nabi Isa alaihi salam ketika hidupnya sudah mengumumkan dengan pengumuman yang jelas, menerangkan bahwa akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, Muhammad, dan sifatnya begini-begini rinci. Alhamdulillah, persaksiannya didengar oleh seluruh manusia yang di kota ataupun yang di desa, yang di dalam ataupun yang di luar, dan dipercayai oleh semua orang-orang yang beriman kepadanya dengan benar-benar iman, dan akhirnya tegaklah hujjah bagi para penolak. Artinya mereka yang menolak pengumuman Nabi Isa, menolak agama Islam, dan tidak mengakui pengumuman Isa alaihi salam ini, berarti dia dalam keadaan mubtil dan tidak lagi punya alasan. Karena hujjah telah tegak. Hujjah qa'imah. Thumma qala, kemudian berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wala midda lahu, wala kuf'a lahu, wala sahiba lahu, wala walada lahu. Bal huwa al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingnya, enggak ada yang sepadan dengannya, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bal huwal ahadus samad, bahkan dia Allah yang Esa, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengannya. Tsumma rafa'a sawtahu bi syahadati li akhihi. Kemudian setelah bersaksi dengan tauhid la ilaha illallah, Nabi Isa alaihi salam bersaksi pula untuk saudaranya, nabi terakhir yang akan datang. Wa aulanna bihi, yang merupakan sepenting-penting manusia baginya, bi annahu 'abdullah wa rasul, bahwa dia benar-benar hamba Allah dan Rasulnya. Wa annahu urkunul alam, dan bahwasanya dia adalah urkun. Urkun maknanya arkaun atau azim, tokoh besar di alam ini. Wa annahu ruhul haq, dan bahwasanya dia adalah ruhul haq. Yang la yatakallam min qibali nafsi, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Innama yaqulu ma yuqalu lahu, dia hanya menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Yang digambarkan oleh Isa alaihi salam bahwa nabi yang akan datang adalah seorang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dia berbicara dengan apa yang diturunkan kepadanya, ini wahyu. Wa annahu yukhbirun nas bi kulli ma a'adda Allahu lahum, dan dia mengkhabarkan pada manusia dengan seluruh apa yang Allah persiapkan untuk mereka. Wa yasusuhum bil haq, bahkan akan membimbing mereka dengan hak. Yesus membimbing, walaupun maknanya Yesus adalah menggembala, tapi maknanya adalah membimbing. Tidak mengapa kalau kita terjemahkan demikian. Yang akan menggembalakan pengikut-pengikutnya dengan kebenaran. Wa yukhbiruhum bil ghuyub, dan mengabarkan pada mereka berita-berita yang gaib. Artinya yang diberitakan kepadanya dari Allah SWT. Allah yang alimul gaib memberitakan berita gaib tadi kepada nabinya, dan nabi menyampaikan kepada umatnya. Wa yaji'uhum bitta'wil, dan membawakan pada mereka tafsir. Wa yuwabbikhul alam alal khati'ah, dan akan menjelekkan apa yang jelek, yang salah di alam ini. Wa yukhallus min yadi syaitan, dan akan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu syaitan. Wa tastamiru syari'atuhu wa sultanuhu ila akhir zaman, dikhabarkan bahwa nabi yang akan datang ini akan melanjutkan syariat ini terus sampai akhir ad-dahr. Akhir ad-dahr, akhir kiamat. Ini sampai akhir zaman. Artinya Nabi Isa juga mengkhabarkan bahwa nabi yang akhir ini, nabi yang akan datang ini akan membimbing, dan agamanya, syariatnya akan tegak terus sampai hari kiamat. Berarti dikhabarkan beberapa perbedaan antara beliau sendiri alaihi salam dengan nabi terakhir. Karena nabi-nabi sebelumnya termasuk beliau, Nabi Isa alaihi salam, adalah diutus pada kaumnya secara khusus. Tetapi nabi yang akan datang ini, kata Nabi Isa alaihi salam, akan memimpin seluruh manusia. Itu perbedaan pertama. Perbedaan keduanya, bahwa nabi akan diutus sampai datang nabi berikutnya. Kecuali nabi terakhir. Dikatakan akan tegak syariatnya, dan akan berlanjut syariatnya ila akhir dahr, sampai akhir zaman. Berarti nabi yang terakhir ini sampai hari kiamat. Wa sarraha fi adanihi bismihi wa na'tihi wa sifatihi wa siratihi. Dijelaskan, ditegaskan oleh beliau dalam pengumumannya itu dengan namanya, nama nabi yang akan datang. Wa na'tihi, dengan sifat-sifatnya. Wa siratihi, dengan perjalanannya. Hatta ka'annahum yanzuruna ilaihi iyanan, hingga seakan-akan mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sampai hingga mereka seakan-akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Oh, bukti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke Syam setelah Syam dibuka oleh kaum muslimin, dan rata-rata mereka adalah Nasrani tadinya, disambut di pinggir kota oleh kaum muslimin dan juga kaum Nasrani dan para pendeta. Mana pimpinan mereka ini? Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama budaknya bergantian menaiki kendaraannya, karena satu kendaraan. Giliran budaknya di atas, Umar yang menuntun. Nanti giliran Umar yang di atas, budaknya yang menuntun. Hingga bertepatan ketika sampai di pinggir kota, ketika akan masuk kota, giliran budaknya yang naik di untanya, dan Umar bin Khattab yang menuntunnya. Maka mereka semua menyambut yang di atas unta. Dikira itulah Umar bin Khattab. Kecuali pendeta-pendetanya berkata, kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kami, maka pimpinan mereka bukan yang di atas unta tersebut, tetapi yang menuntunnya. Lihat ucapan mereka. Kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kami terdahulu, pimpinan mereka adalah yang menuntun unta tersebut. Dan ternyata benar. Umar bin Khattab yang menuntunnya, dan budak tadi di atas berkata, ini Amirul Mukminin, dia Amirul Mukminin, dialah pimpinan kami. Khamilina Azzaqullah, berarti ada di kitab-kitab mereka berita tentang nanti akan datang Nabi seperti ini, pengikutnya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, khalifah-khalifahnya seperti ini. Ayan, seakan-akan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Thumma qala, karena disebutnya dengan istilah azan oleh Ibnu Qayyimah rahimahullah, sehingga ada seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Thumma qala hayya 'alas shalah khalfa imamil mursalin. Kemudian ada ajakan untuk salat di belakang imamul mursalin, imamnya para rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidi waladi Adam, dan sayyidnya anak Adam. Ajma'in. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan, yaitu bittiba' man as-sa'adatu bittiba'ihi. Maka berbahagialah, sambutlah kemenangan, yaitu dengan mengikuti orang yang kebahagiaan dalam mengikutinya. Kebahagiaan kalau kita mengikutinya. Wal falahu fi dukhul fi zumrati asyya'ih, dan falah akan didapat kalau masuk bergabung bersama pengikut-pengikutnya. Fa azzana wa aqama wa tawalla, maka beliau mengumumkan, menegakkan, dan beliau menyebutkan loyalitasnya. Qala, berkata Isa alaihi salam, lastu ad'ukum kal anka, aku enggak akan meninggalkan kalian seperti anak-anak yatim. Wa ta'udu wa usalli wara'a hadzal imam, saya akan kembali dan saya akan salat di belakang imam kalian. Hadza 'ahdi ilaikum, ini janjiku atas kalian. In hafidtumuhu, kalau kalian jaga, dama lakumul mulk, akan terus terjaga kekuasaan kalian ila akhiril ayyam, sampai akhir zaman. Demikian disebut dalam kitab mereka Yohana atau Yohanes. Injil mereka disebutkan di sini 14, 15 sampai 19. Qulina a'udzubikumullah. Artinya Nabi Isa alaihi salam sudah mengkhabarkan dengan rinci. Bahkan disebutkan tertulis dalam kitab mereka, Injil mereka, dalam kitab Yohanes tadi, disebutkan dengan lafaz, aku enggak akan meninggalkan kalian seperti anak yatim. Aku akan kembali dan aku akan sholat di belakang imam kalian. Yakni sholat di belakang kaum muslimin, imamnya kaum muslimin. Qulina a'udzu, bisa bermakna imamnya kaum muslimin adalah Rasulullah SAW. Bisa bermakna bahwasanya dia akan sholat dengan imam dari pengikut Rasulullah SAW. Karena itu yang akan terjadi nanti di akhir zaman, ketika kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang Imam Mahdi yang akan berperang melawan Yahudi dan melawan Dajjal, sampai ketika mereka sudah terkepung di Menara Putih, sudah bertekad untuk memeranginya esok hari sampai mereka mati. Ini mati-matian, ini bersegera sampai waktu matinya. Ternyata tubuhnya, fajarnya turun Nabi Isa alaihissalam. Ketika dipersilakan menjadi imam, dia berkata, aku turun dengan syariat Nabi kalian. Maka aku mengikuti imam kalian, yaitu Imam Muhammad ibn Abdullah dari turunan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah, yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Jadi kembali kepada kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَاصِحٍ فَشَّرَ بِرِسَالَةِ أَخِيهِ. Maka semoga salawat dan salam kepada beliau yang telah memberitakan risalah kerasulan saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salawat dan salam alaihima, semoga Allah limpahkan pada keduanya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ma afdalu salatu wassalam. Wa saddaqa bihi akhuhu, telah dibenarkan oleh saudaranya. Wa nazzahu amma qala fihi wa fi ummi a'da'uhu al-maghdubi alaihim. Maka datang Rasulullah SAW membela saudaranya, ini membela Nabi Isa AS, dan membela ibunya Maryam AS. Bagaimana pembelaan Rasulullah SAW pada Nabi Isa dan Sayyidati Maryam? Beliau membelanya dari cercaan musuh-musuhnya, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Yang membuat al-ifk, al-batil, wazuril kalam, mereka membuat kedustaan, kebatilan, dan ucapan-ucapan dusta. Bahwasanya astagfirullah, mereka menyebutkan kalimat yang sungguh sangat tidak pantas, menyatakan bahwa Isa sebagai anak zina, menuduh Maryam berzina, astagfirullah. Maka Rasulullah SAW membelanya dan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Allah katakan wa Maryam allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang sangat menjaga kehormatannya. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun, perawan yang suci. Alaihissalam. Dibela dalam Quran, dibela dalam sunnah. Demikian pula Nabi Isa tidak dikatakan anak zina, tidak dikatakan dengan astagfirullah seperti ucapan Yahudi. Wa Isa adalah Nabiullah, Rasulullah, Nabi Allah, Rasul utusan Allah. Kama nazzaha Rabbahu wa khaliqahu wa mursilahu amma qala fihi al-mutallata 'ubad as-salib, dan juga dibersihkan, dibela dari tuduhan-tuduhan mereka, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dan penciptanya yang mengutusnya dari ucapan-ucapan dusta para mutallata kaum trinitas, 'ubad as-salib, para penyembah-penyembah salib. Lihat Islam. Wasatun bainahuma. Lihat Islam, tengah-tengah di antara keduanya. Membela Nabi Isa dan membela Maryam allati ahsanat farjaha dari tuduhan-tuduhan Yahudi yang menuduh anak zina, Maryam berzina dan seterusnya. Dibela, tidak. Maryam adalah perawan yang suci. Tetapi juga Rasulullah SAW, Nabi terakhir ini yang mengajarkan Islam, mengajarkan wasata, agama yang tengah-tengah, mensucikan Allah dari keyakinan batil pengikut-pengikut Trinitas yang menganggap ada tiga Tuhan. Pengikut-pengikut Trinitas yang menganggap ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapa. Membantah pula tuduhan-tuduhan mereka yang menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau tiga yang satu-satu yang tiga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tidak. Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, dan itu setinggi-tinggi kemuliaan di dunia ini. Barakallahu fiikum. Demikian pula Maryam disebut dengan pembelaan oleh Allah di dalam sekian ayatnya, bahkan ada surat khusus surat Maryam yang berisi kisah tentang Maryam. Bagaimana salihahnya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana tauhidnya, bagaimana dia bersih dari tuduhan-tuduhan Yahudi, bagaimana digambarkan dalam surat Maryam bahwasanya dia sungguh sangat berat menerima ujian hamil tanpa disentuh laki-laki manapun. Sesungguhnya jawabannya sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dari tanpa bapak tanpa ibu, bisa dengan bapak tanpa ibu, bisa dengan ibu tanpa bapak, bisa dengan ibu dan bapak. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa. Allah menciptakan Adam. Siapa bapaknya, siapa ibunya? Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Allah bisa. Yang kedua, Allah menciptakan Hawa dari Adam, dari rusuk Adam. Apa maknanya? Maknanya menciptakan Hawa dari bapak tanpa ibu, dan Allah bisa. Dan kemudian Allah ciptakan Maryam dari seorang wanita yang suci, yang tidak disentuh laki-laki. Menciptakan Isa dari perut Maryam yang tidak disentuh laki-laki manapun, tanpa ayah, dan Allah bisa. Allah menunjukkan kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga mengapa harus berpikir mencari-cari siapa bapaknya, siapa bapaknya, siapa bapaknya? Allah bisa menciptakan seorang anak dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa alaihi salam dari Maryam yang suci, yang bahkan sentuh pun tidak oleh laki-laki manapun. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Maka Allah jawab dalam Al-Qur'an, inna matala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Enggak harus ada bapaknya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jangan menganggap bahwa Allah lah bapaknya. Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha tinggi, tidak pantas kalau dikatakan punya anak, tidak pantas dikatakan kalau punya istri. Astagfirullah, astagfirullah. Maha suci Allah setinggi-tingginya. Maha suci Allah sesuci-sucinya dari apa yang mereka katakan. Ikhwan bin a'azakullah, kembali kepada kitab kita. Berarti Rasul yang terakhir ini dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam akan datang Nabi dan begini ceritakan dengan rinci namanya, sifatnya dan seterusnya. Kemudian Nabi itu datang membela saudaranya Nabi Isa dan Maryam alaihi salam dari tuduhan Yahudi yang mencercanya, atau dari prasangkaan bodoh dari Nasrani yang menyatakan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Dua-duanya dibantah. Diterangkan hakikat kenyataannya bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du. Mulailah beliau membahas pada inti pembahasannya, karena tadi masih muqaddimah. Amma ba'du. فإن الله جل ثناؤه وتقدمت أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره جعل الإسلام عصمة لمن لجأ إليه وجنة لمن استمسك به وعض بنواجد عليه فهو حرمه الذي من دخله كان من الآمنين. قد بخير رحمه الله فسهل الله سبحانه وتعالى yang maha tinggi sebutannya, maha suci nama-namanya, dan maha tinggi kedudukannya, yang tidak ilah kecuali dia, menjadikan bahwa Islam ini adalah perlindungan. Islam ini penjagaan, perlindungan bagi siapa yang mau memeluknya. Junnatan liman istamsaka bihi, akan menjadi tameng yang menjaga orang-orang yang berpegang dengannya, yang mengigitnya dengan gerahamnya. Fahuwa haramuhu, maka Islam ini seperti haramnya Allah SWT. Siapa yang memasukinya, maka dia akan aman. Apa maksud haram? Seperti tempat haram atau tanah haram, tanah suci di Mekah. Apa kata Allah? Man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya, dia akan aman. Maka Ibnu Qayyim menggambarkan dengan permisalan tadi, Islam ini seperti haram tadi. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia aman. Wa hisnuhu alladhi man naja'a ilayhi kana minal faizin. Dan Islam ini sebagai hisnuhu, bentengnya. Dan siapa yang berlindung di benteng Allah ini, yaitu Islam, maka niscaya dia akan menang. Wa man qata'a dunahu kana minal halikin, dan siapa yang terputus dari Islam maka dia akan binasa. Wa aba an yaqbal min ahadin dinan siwa, karena Allah menolak agama apapun setelah datangnya Islam. Allah menolak agama apapun selain Islam. Sudah kita baca di awal-awal mukaddimah ayat-ayatnya. Walau bazzala fil masiri ilaihi juhdahu wa stafraza quwahu, walaupun dia mengeluarkan segenap upayanya dalam berjalan kepada Allah, bersungguh-sungguh, berijtihad, meluangkan seluruh waktunya, seluruh kekuatannya untuk mencari kedekatan dengan Allah, tapi bukan dengan Islam, gak akan bisa, gak akan sampai, gak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Fa'amarahu ala dini kulli, maka telah datang Islam, Allah angkat agama ini di atas seluruh agama yang lain. Wa tabaqa masyariqal ardi wa maghribiha, Allah tegakkan keislaman ini di seluruh penjuru dunia, di timurnya dan di baratnya. Wa tala masir asy-syamsi fil aqtar, maka berjalanlah agama ini seperti berjalannya matahari ke seluruh penjuru dunia. Wa balagha ila haitsu intaha al-lailu wan nahar, dan sampai kepada seluruh tempat yang ada siang ada malam di sana. Artinya seluruh penjuru dunia. Wa 'alati ad-da'watul islamiyah, maka semakin tinggilah dakwah Islam. Wartafa'at ghayatul irtifa' wal i'tila', semakin tinggi sampai pada puncak ketinggiannya. Bi haitsu sara afluha thabitun wa far'uha fis sama', sehingga seperti digambarkan dalam Al-Qur'an tentang kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibah, afluha thabitun wa far'uha fis sama', akarnya kokoh menghunjam dalam bumi dan tunasnya menjulang ke langit. Ini gambaran tegaknya agama ini. Fatada'alat laha jami'ul adyan, maka berguguranlah semua agama-agama lain. Semua manusia ketika mendengar agama tauhid, jangan beribadah kecuali pada Allah. Dan kemudian mendengar pula bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga atau tiga yang satu, dan juga bukan anak zina. Semua orang yang hatinya bersih, yang akalnya masih sehat, melihat ini agama yang paling bijak. Nabi Isa alaihissalam dipertentangkan oleh dua titik ekstrim. Yang satu mencelanya, menjatuhkannya, sehina-hinanya, yaitu golongan Yahudi, menganggap Nabi Isa sebagai anak zina, astagfirullah, anak hasil di luar nikah dan seterusnya, mencercanya habis-habisan. Sedangkan Nasrani memujinya kebablasan, berlebihan, sampai menyatakan anak Tuhan, astagfirullah. Akhirnya dia mengira bahwa dia sedang membela Nabi Isa, padahal dia mencerca Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha esa. Subhanallah, datang Islam membantah Yahudi, membantah Nasrani. Tidak, Nabi Isa bukan anak zina. Dia seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia. Namun bukan anak Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad, Allah maha esa. Tuhan itu cuma satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Akhwan ibn a'azakumullah, maka tentunya agama ini adalah agama yang paling bijak, sehingga taba'alat laha jami'ul adyan, berguguran agama-agama lain. Semua yang hatinya bersih, akalnya sehat, mereka satu persatu menyatakan keislaman. Wa kharrat tahtaha al-umam munqada bil khudu'i wal dhulli wal id'an, maka mulailah tunduk seluruh umat-umat dan terikat dengan syariat Islam. Mereka berada di bawah agama ini, tunduk dengan agama ini. Wanadal munadi bi syi'ariha fi jawis sama, maka mulai diserulah di seluruh jauh, apa, di udara, di langit, suara-suara la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, di menara-menara masjid, di speaker-speaker, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sarikhan fi syahadatain, dengan menyeru dua kalimat syahadat. Hatta batalat da'watu syaitan, hingga gugurlah dakwah syaitan. Wa talashat, dan hilanglah penyembahan berhala, atau berkuranglah, kalahlah penyembahan berhala. Wa mahallat abad aw ibadatun niran, demikian pula gugur penyembahan api, dan juga gugur jatuh aliran trinitas para penyembah-penyembah salib. Wa taqatta'atil ummatul ghadabiyah, demikian pula jatuhnya agama Yahudi, agama yang dimurkai atau aliran yang dimurkai, al-ghadabiyah, karena mereka merubahnya sendiri. Adapun Nabi Musa alaihi salam, dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqatta' kataqatta' as-sarafil qi'an, mereka sudah gugur, sudah hilang seperti hilangnya fata morgana di padang yang tandus. Kalau melihat fata morgana di padang yang tandus, sepertinya ada. Tetapi ketika didekati, tidak ada. Demikian pula agama Yahudi tadi, yang mereka buat sendiri, mereka bikin sendiri, kayaknya ada. Tapi ketika didekati, sudah tidak ada. Mereka yang menganggap diri mereka Yahudi, sama sekali tidak beragama dengan agama apapun. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka yang ikut dan masuk Islam dengan yakin, yang tidak pun hati kecilnya tetap berkata, ini adalah agama yang paling telah, yang paling bijak. Ikhwan ibn a'azakumullah, paling tidak mereka menyaksikan sikap Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam yang sangat tengah, sangat bijak di antara dua aliran ekstrim. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.